Baik, hari ini kita akan bicara tentang seminar doa Bapa Kami ya. Susra, saya pakai handphone yang Samsung apa namanya Note 5 apa yang lama begitu ya. Lalu ada orang-orang anak-anak juga ada bilang apa udah keluar yang baru sekarang. Terus ada lagi yang bilang Pak pakai iPhone aja friendly gitu ya. Udah ada seri segini dan segitu. Saya cuma lucu lalu bilang untuk apa gitu. Wong yang saya pakai aja saya enggak pernah kuasai sepenuhnya. Ya, yang saya pakai aja mubazir gitu loh. Karena saya paling pakai WA, pakai SMS, ngecek email. Saya nggak main email karena kalau orang paling saya baca sudah selesai gitu ya. Kemudian paling apa tanggal, kalender kan begitu ya. Lalu yang lain-lain yang umum lah paling ya kalau kita mau ngeliat YouTube, anak-anak, dan baca internet. Ya paling nggak lebih dari 10. Dari sekian puluh kegunaannya. Artinya saya menjadi orang yang tidak produktif memakai handphone itu. Tapi syukurnya saya tidak rugi karena tidak membelinya gitu ya. Itu perlu juga kalian ketahui ya. Karena handphone saya penuh keajaiban tiba-tiba datang gitu. Biasanya ada yang melaporkan diri. Siap Pak, saya gantikan tugas datang yang lebih canggih gitu ya. Nah jadi dalam hal seperti ini, analogi ini saya mau ajak saudara. Saya punya handphone yang saya gak pernah kuasai dan saya pakai bertahun-tahun. Karena saya gaptek. Saya agak ragu. Kalau gaptek handphone masih oke lah ya. Tapi saya ragu Anda tiap hari kita di sini dua Bapak Kami. Tapi Anda semuanya gaptek Bapak Kami. Jadi tiap hari kita ngomongin. Tapi sebenarnya kita gak memaknai apa itu. Ini jadi problem besar nih. Karena hidup kita ini sebetulnya seringkali diwarnai banyak aspek yang kita gak tahu. Kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini. Akibatnya, saya kalau pakai handphone, gak tahu apa, saya pencet apa, udah berantakan semua. Lu ini kok begini? Nanti ketemu yang pintar, udah, oh Pak, kemarin Bapak kepencet ini, gitu ya. Artinya saya handphone yang familiar ini karena banyak fungsi yang saya gak tahu, kadang saya salah pencet, hilang. Lalu saya baca ada download ya, software terbaru. Ya udah loh, tuh pencet. Besoknya data berantakan gitu ya. Ini apa yang salah pencet atau memang ini yang ngawur gitu. Lalu anak bilang, Kak selalu mesti diituin, dibiarin aja dulu. Mesti lihat benar-benar kalau gak ngerti ya suruh yang ngerti kan kurang lebih begitu. Jadi saya pakai handphone, saya salah ngerti handphone saya dan saya pernah merusak handphone saya. Karena gak tahu. Lagi-lagi saya takut kita pakai doa Bapa Kami tapi kita gak ngerti. Lalu bahkan mungkin kita pernah merusaknya karena doa jadi jimat kita. Dan itu banyak di mana-mana. Ya, doa jadi jimat ini sangat mengerikan, saudaraku. Ya, ada satu yang menggelitik saya ketika ada satu tim basket, judul filmnya saya lupa. Ya, jadi mereka ini bukan basket apa? Amerika apa namanya? American football itu ya. Nah, jadi ketika bermain mereka ini udah kalah nih di game pertama. Jadi mau masuk set kedua. Maka semua pelatihnya ngomong-ngomong, mereka ini udah diwarnai kerohanian lah kurang lebih euforianya begitu ya. Lalu mereka sama-sama, mari kita berdoa, lalu doa Bapa Kami. Habis itu mereka tanding, menang loh. Lalu semua yakin dengan doa Bapa Kami kita bisa menang. Ini cilaka ya. Sehingga doa itu kemudian menjadi mantra. Nah hati-hati, jangan sampai kemudian kita salah. Nah untuk itulah kita seminar. Nah, bagian yang pertama yang perlu untuk kita tahu, saudara. Ya. Pertama kita mesti mengerti dulu konsep DPL. Banyak orang sekali doa Bapa Kami tapi gak ngerti latar belakang sejarah, teologi, bagaimana sebetulnya relasi manusia dengan Allah. Di dalam PL kita harus paham manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa sehingga berakibat fatal, mati. Jangan makan buah itu kau akan mati. Mati artinya terpisah dari Allah. Sehingga manusia menjadi musuh Allah, bukan anak Allah. Perhatikan, menjadi musuh Allah, bukan anak Allah. Manusia adalah orang yang mesti dibinasakan oleh Allah. Cuma itu kewajibannya. Tidak ada kewajiban Allah menyelamatkan. Karena itulah kita bersyukur ketika dia berkenan dan menyelamatkan kita. Ya. Yang kedua, status manusia itu menjadi manusia berdosa tadi yang tidak bisa tidak berdosa. Maka Mazmur bilang, siapa manusia? Tidak ada satupun yang tidak berdosa dan tidak pernah tidak berbuat dosa. Hidup kita terus-menerus dalam dosa. Karena kita kehilangan kekuatan untuk hidup benar karena sudah jatuh dalam dosa. Sampai nanti Kristus menebus sehingga penebusan memberikan kita kemampuan untuk bisa tidak berdosa. Tanpa penebusan manusia fail, Hukum Taurat tidak ada yang bisa memenuhi, termasuk para nabi, para imam. Banyak gagalnya. Karena itu jangan heran kalau kita membaca PL. Imam mana, nabi mana yang keluarganya bisa kita contoh sepenuhnya? Yuk kaget. Abraham bermasalah, Yakub bermasalah, Ishak bermasalah. Itu bapak orang beriman. Harun imam pertama, anaknya sudah dihantam oleh Tuhan. Ya. Imam Eli, anaknya juga bikin malu. Samuel dipakai secara luar biasa, tapi anaknya ditolak oleh bangsa Israel. Wow, kalau kita membaca semua pemetaan sejarah itu kaget-kaget, saudara. Tapi kalau kita ngerti itu baru bilang, God, thanks. Baru kita ngerti arti kasih karunia. Kalau kamu tidak pernah jatuh miskin habis-habisan, lalu ditolong orang, pasti kamu tidak ngerti arti pertolongan. Tapi kalau pernah kamu jatuh sampai tidak punya rumah, tidak punya apa, ditolong orang itu lainnya. Saya pernah kolaps habis-habisan untuk ngurus mama. Maka tiap hal yang datang itu nikmatnya jadi beda. Nah, oleh karena itu Allah itu menjadi terasa jauh di dalam PL, transenden. Ya. Nah, ketransendenan atau kerasaan jauh itu sangat terasa sekali di dalam bagaimana kita melihat gambaran Allah yang transenden. Manusia itu tidak bisa berkomunikasi langsung ya dengan Allah, ya. Tetapi melalui perantara. Nah, maka ada namanya nabi dan imam di dalam PL. Ya. Nabi di dalam PL dengan nabi di dalam PB sudah memainkan peran yang berbeda. Karena peran nabi di PL sebagai orang yang menubuatkan, menyampaikan berita firman Tuhan, diaktualisasi, digenapi dalam Kristus, maka Kristus mengutus pemberitaan yang sudah digenapi itu lewat rasul. Maka namanya rasul itu yang diutus. Nabi itu nebiim, nubuat. Prophet, profesi, ya. Nah, oleh karena itu nabi menjadi pengantara antara Allah. Jadi kalau Allah mau ngomong sama kita, dia gak mau ngomong langsung. Maka Nabi lah ngomong. Dia ngomong sama Abraham, Pak. Yes, karena Abraham itu menjadi berbeda. Dia ngomong sama Nuh, tapi bukan semua orang di zaman Nuh. Dia ngomong pada Abraham, tapi bukan seisi rumah Abraham. Sehingga Abraham menjadi representasi. Tapi struktur kenabian pada waktu itu belum berbentuk. Jadi masih bersifat personal. Tapi apa yang diperankan oleh Abraham, itu sebab tidak salah kalau disebut Nabi Abraham. Enggak ada yang salah. Ya. Nah, kemudian imam. Sesudah kemudian itu disistemkan, lalu ada hukum Taurat diberikan, maka ada imam. Nah, imam ini mewakili manusia kalau bikin dosa, mau ngaku dosa nih. Enggak bisa kamu datang langsung bawa korban. Datang ke imam, lalu imam menjadi wakil kita untuk bicara dengan Allah. Nun jauh di sana. Dia ngomong lewat nabinya. Kita mengaku dosa lewat imamnya. Kita tidak bisa bersama dengan dia. Kita jauh terpisah dari dia. Maka Allah itu digambarkan transenden. Nun jauh di sana. Maka Allah itu di PL kalau hadir menggentarkan kan ya. Allah hadir dalam guru, dalam gemuruh, dalam apa gompanyang bumi dan seterusnya. Itu gambaran betapa Allah itu menakutkan ketika dia datang. Mengerikan. Transenden tadi. Sehingga ini menjadi bagian yang perlu untuk kita sadari bersama. Bagaimana kita memahami kehidupan ini. Sehingga kita tidak menjadi salah dalam seluruh aspek hidup kita. Tapi kita menjadi benar di hadapan Allah kita. Nah, ini yang harus kita jalani, saudaraku. Nah, oleh karena itu, ketika kemudian nabi dan imam menjadi pengantara yang membuktikan, yang menunjukkan hubungan kita dengan Allah jauh. Ya. Nabi ada yang bilang, engkaulah Bapa kami. Di PL sudah ada sebutan Allah itu Bapa. Tapi lebih pada cerita nabi tentang dia dan pengaduan para nabi. Tapi umat belum berani ngomong, engkaulah Bapa kami. No. Sehingga di PL itu sangat samar. Ya. Nah, kemudian saudara, pengharapan pemulihan hubungan. Jadi sudah jatuh dalam dosa, terpisah kan? Sehingga Allah itu jadi Allah yang transenden. Maka Maleakhi berkata, akan tiba waktunya hati Bapa kembali kepada anaknya. Itu menarik sekali. Akan muncul Elia, di mana hati Bapa kembali pada anaknya. Itu diucapkannya dalam Maleakhi 4, khususnya 5 dan 6. Saudara bisa baca semua. Dan kemudian penggenapan ini, yaitu Elia ternyata menunjuk Yohanes Pembaptis. Itu di Lukas 1, sudah jelas. identifikasinya. Sehingga banyak orang salah paham berpikir, Yesuslah Elia. Bukan. Siapakah aku menurut kalian? Apa kata orang, siapakah aku ini? Lalu bilang, ada yang bilang engkau, Elia, ada yang bilang Yohanes Pembaptis dibangkitkan, ada yang bilang Yeremia atau salah satu dari Nabi. Why? Karena Elia pernah diyakini akan datang kembali. Lalu mereka berpikir Yohanes Pembaptis sudah mati, ya lalu muncul Yesus ini. Jangan-jangan ini Elia itu. Kuasanya luar biasa. Padahal Elia menunjuk kepada Yohanes Pembaptis yang akan berteriak dan membukakan jalan pertobatan itu. Itu simboliknya. Wahai Elia. Karena Elia di zaman PL menyadarkan Israel supaya kembali ke jalan Tuhan. Waktu mereka sudah jatuh dalam dosa yang luar biasa. Di dalam kepemimpinan Raja Ahab dan istrinya siapa? Isabel gitu ya ngomongnya ya. Maka kita bilang kemudian suami istri ini membawa bangsa itu menjadi nyebar berhala. Elia teriak, kembali. Nah, itu Yohanes Pembaptis. Jadi perannya. Ya. Nah oleh karena itu Yesus Kristus sebagai pengantara yang sempurna menggenapi tugas dan nabi. Tugas nabi dan imam. Sehingga kita bisa melihat. Kalau Allah bicara sama kita di dalam Kristus. Kalau kita mengampun datang ke hadapan Bapa meminta ampun dosa di dalam Yesus. Tidak perlu lagi pengantara nabi atau imam. Kita sekarang sudah directly karena Kristus. Maka Paulus berkata, dia terpisah dari Bapanya untuk mempersatukan kita dengan Bapa dari keterpisahan kita. Sebetulnya kita yang terpisah dari Bapa. Ditanggungnya dosa di atas kayu salib. Lalu dia terpisah dari Bapa dan dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabatani, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena Kristus menanggung seluruh dosa. Tapi karena keterpisahan Kristus dari Bapa, maka disitulah kita dipersekutukan dengan Bapa itu. Jadi kalau membaca seluruh Alkitab indah ya. Bagian ini kita sudah pernah khotbahkan di dalam tiap kali 7 seri salib, maka saya harap saudara dengar lagi atau nonton DVD-nya, belajar lagi, itu basic prinsip dari pemahaman keimanan kita. Nah, oleh karena itulah kemudian dia disebut apa? Immanuel. Immanuel itu dari kata imanen, Allah beserta kita. Kalau imanen lebih kepada kedekatan, Immanuel, L itu dari kata Elohim, dia bersama dengan kita, dekat dengan kita. Imanen yang dekat, tapi siapa yang dekat? El, Elohim, Immanuel. Maka dia yang dekat itu siapa? Allah itu dekat dengan. Sedekat apa? Sedekat engkau menyentuh apa di sekitarmu. Bagaimana aku bisa melihatnya? Maka Yesus bilang, kalau kau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Waduh, keren banget ya. Maka Bapa itu hadir di dalam Kristus itu. Immanuel. Jadi kata ini pasti sering kita ucapkan, bukan? Tapi mungkin kita juga gak ngerti. Korelasi itu utuh seperti apa. Kita hanya paham Immanuel Allah beserta kita. Tapi background pemikirannya kita gak tahu. Dulu Allah itu jauh perlu nabi, perlu imam. Sekarang tidak, Kristus. Maka Ibrani menyebut dia sebagai pengantara yang sempurna. Ya, sehingga kalau kita datang ke imam, ngaku dosa imam, aku dosa sama Allah. Imam bilang, mana korbanmu? Kita mesti bawa domba, bawa burung dara, dan lain-lain. Kalau Tuhan mau ngomong sama kita, Nabi bilang, hei begini, begini, begini. Sekarang lain. Dengarkan firman itu, belajarlah firman akan membimbingmu ke jalan yang benar. Roh Kudus akan mengajarkan kamu apa yang dikehendaki oleh Bapa. Bukan Nabi yang ngajarin kamu lagi. Kamu yang harus belajar sendiri. Kamu harus tanggung jawab terhadap Alkitab itu. Keren ya. Kamu gak usah lagi cari-cari imam bawa korban. Karena Kristus korbannya. Maka akuilah dosamu. Tuhan ampuni dosa-dosa kami. Wow. Indah. Makanya kalau kita melakukan doa pengakuan dosa itu tidak boleh hanya ritual. Oh ini liturginya Gary ada pengakuan dosa. No, pahami itu. Dalam pemahaman seperti itu saya selalu berpikir, wow God thanks. Itu membuat saya makin hari gak peduli lagi dengan apa yang terjadi pada diri saya. Saya hanya peduli apa yang saya harus lakukan untuk Tuhan saya. Hidup ini masa depan ini tangan dia, apa yang kamu takutkan? Badai bertiup. Jika dia mau meredakan, itu sederhana. Jika masih bertiup, itu kehendaknya. Belajar terus. Ya, nah karena makin memahami kita makin dikuatkan. Oleh karena itulah Immanuel mengadepan apa menjadi pengenapan janji Allah sebagai Bapa yang menyelamatkan umatnya dan dijadikan anaknya. Makanya waktu Yohanes mencatat, barang siapa yang percaya padanya akan diberi kuasa dan dijadikan anak-anak Allah. Wow, keren ya. Kita dijadikan anak-anak Allah. Tapi tolong bedakan Yesus Kristus anak Allah dengan manusia anak-anak Allah. The only one itu Kristus sebagai pengantara, kita ini majemuk plural. Makanya kita disebut sebagai anak. Yohanes 3 ayat 16 berkata kita dilahirkan bukan dari keinginan pria dan wanita. Tapi oleh kehendak Allah. Itu namanya lahir baru. Karena kamu sudah dilahirkan oleh kasih dan kuasa Allah. Kamulah anak-anak Allah itu. Maka kamu harus menyebutnya Bapa kami. Tapi bukan di warung rokok ya. Bapa kami bukan di restoran. Bapa kami bukan di istana. Bapa kami yang di sorga. Jadi jangan bikin Bapa itu di istana. Sehingga kau minta mobil, minta apa semua sama dia. Rendah sekali otakmu. Itu iman yang gak beres. Tapi semua orang suka begitu. Bapamu di surga, berlakulah hormat, respek padanya. Bersyukurlah dia mencintai dan mau menyapa kita si pendosa ini. Mestinya kita dibuang dan binasa. Jadi apa yang kau pertahankan dalam dirimu sampai engkau berhitung dalam melayani Tuhanmu? Mana boleh? Ini semangat ini harus kita kobarkan. Ya, kita harus kuat di dalam bagian penggairahan hidup seperti ini. Nah, doa Bapa kami diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pengantara sempurna itu dalam Matius itu. Maka itu yang sering kita doakan dan nanti juga pasti kita doakan, bukan? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu dan seterusnya. Jadi kalau kau mau berdoa sini, berdoalah pada Bapamu, katakanlah ini, Bapa kami yang di surga. Wow. Ini sudah satu tren baru, dulu Nabi engkaulah Bapa kami, tapi tidak ada komunikasi apa tuntas. Mereka cuma menjerit para nabi itu. Engkau Bapa kami, tolonglah mereka. Kalau sekarang lain. Bapa kami yang di sorga, engkaulah yang pelihara hari-hari hidup kami. Why? Karena kita sudah diperdamaikan dengan Bapa. Oleh siapa? Yesus Kristus. Maka dia bilang mulai sekarang, dia Bapamu. Nah waktu dia mati, genaplah semua yang diajarkannya. Jadi suruh saudara, pada waktu itu menjadi satu sebutan, ucapan, panggilan yang menggambarkan Allah Immanuel tadi. Yang sangat dekat itu. Ya. Nah jadi kita bisa melihat bagaimana akibat dosa yang memisahkan kita dibereskan oleh Kristus. Kapan? Memang itu nanti doktrin pilihan ya. Di dalam kekekalan dia menentukan kita menjadi anak-anaknya. Itu sebab kita bersyukur. Mendaftar pun dia gak terima. Dipilihnya, bukankah itu luar biasa? Maka hanya orang bodoh yang percaya kepada Kristus, dipilih oleh Kristus tapi hidup tidak benar. Perhatikan kalimatku, hanya orang bodoh yang tidak mau melayani Tuhannya. Yang tidak mengerti kasih karunia. Ya, karena itu ini harus menjadi bagian yang kita pahami, bagian yang kita sadari sama-sama ya. Nah jadi hati Bapa telah kembali kepada anak kepunyaannya. Wow, God, thanks. Maka itu kalau banyak orang khotbah akhir zaman, hati Bapa kembali padanya, khotbah akhir zaman. Anda salah. Itu sudah digenapi di dalam Kristus. Pertanyaannya sekarang adalah, kalau memang hati Bapa telah kembali padamu, kalau memang engkau telah bersatu dengan Bapamu, dari mana aku tahu? Kenapa kau bilang, Bapa kami yang di surga? Apakah kau betul anaknya? Itu pertanyaannya, saudara. Banyak orang ditangkap sama polisi, ngaku anak jenderal. Udah diurut-urut, ternyata jenderal itu teman bapaknya. Diurut-urut lagi, itu pun 30 tahun lalu. Waduh panjang banget ceritanya. Gara-gara bapaknya cerita. Wah saya gini, wah saya gitu. Ya. Dulu saya juga bangga ketika punya keluarga, wah dia itu top om kita. Gitu. Padahal dia juga gak kenal muka saya. Tapi kalau cerita sama teman, itu omku itu. Belum tentu dia lihat, siapa kau? Aku ponakanmu, gak kenal aku, kan repot kita. Ya, tapi makin kemari bergaul sana bergaul. Kadang-kadang saya tertawa sendiri juga. Tuh yang kita lihat itu hebat, jago. Karena kita dari jauh. Wih, jenderal baru bintang satu. Sekarang karena kita duduk samping jenderal bintang 4, jadi biasa susah. Wih, dia menteri. Duh, sekarang kita duduknya sama Menko. Jadi biasa. Bukan barang aneh jadinya. Wah, itu bapakku. Tapi kau tidak kenal waktu kau dekat sama dia. Baru kau tahu. Kenapa? Waktu saya dekat sama orang. Baik itu apa militer ataupun polisi misalnya. Atau dengan menteri. Pertanyaannya kan gini. Dia respect gak ke saya? Kalau gak respect ya percuma dong. Tapi kalau dia respect baru saya tahu kualitas hubungan saya dengan dia itu apa. Begitulah kita dengan Bapa. Apakah Bapa mengasihi kita? Apakah kita mengasihi dia? Maka kita harus melakukan lebih dari apa yang mesti bisa kita lakukan dalam hidup ini. Ya, nah itulah hati Bapa yang telah kembali kepada anaknya. Ya. Oleh karena itu, sapaan Bapa di dalam PL yang saya sebut tadi itu ya samar. Tetapi di PB dia menjadi terang benderang ya. Di dalam pengantara yang sempurna tadi. Bapa menjadi sebutan yang menggambarkan Allah sangat dekat ya. Allah yang bersama-sama dengan kita ya. Sehingga relasi seutuhnya kita dengan Bapa itu ada. Oleh karena itu yang terakhir saudara, doa Bapa kami yang di surga. Nanti kita akan banyak berdiskusi ya. Bapa di surga, ingat. Itu menunjukkan kekekalan. Karena surga melintasi ruang dan waktu. Unlimited itu. Kita hidup di dalam ruang dan waktu. Maka Allah itu multidimensi. Dulu ada satu apa namanya. Buku ya. Dimensi keempat. Untuk menggambarkan iman faith di dalam berkomunikasi dengan Allah. Ingat, dimensi keempat itu penghinaan itu. Faith kita tidak di situ. Pertama itu garis, kedua itu bucur, ketiga itu ruang, keempat itu dimensi waktu, itu Einstein. Maka kalau iman itu dimensi keempat, bodoh sekali. Iman itu multidimensi, karena Allah itu tidak dikurung ruang dan waktu. Nah maka banyak sekali orang-orang Kristen memakai istilah yang dia tidak ngerti. Dia malah mendowngrade, bukan upgrade. Maka hati-hati sekali. Makanya orang di luar itu maafkan saudara. Kalau kita kadang-kadang khotbahnya cuma di gereja urusannya sama orang Kristen. Gak pernah interaksi keluar. Semua oke-oke bukan? Tapi kalau interaksi keluar orang nanya gini gono. Ah, kalian kok begini sih kok begitu? Ah udah mabok kita. Memang ini penting sekali berhati-hati. Kita berpikir kritis. Kalau enggak rawan semuanya ya. Oleh karena itu Bapa di surga kita menyapa. Bapa kami yang di surga. Saya di mana? Di bumi. Bapa kami yang di surga, dia kekal. Saya di mana? Sementara. Ingat gak waktu kamu nyapa itu? Seringkali kita salah sapa ya. Bapa kami yang di surga, kami juga di surga. Waduh lah, kan itu bapakku. Minta apa yang kau bilang. Kau anak-anak raja, dikasih semuanya. Anak raja mana ada sih beli mobil nyicil. Gak beli rumah kredit. Anak raja tunai semuanya. Kecuali pendetanya yang kredit. Karena yang bayarin jemaatnya. Haleluya. Kita bilang gila apa? Tidak ada Alkitab larang kamu kredit. Alkitab mengatur simpan, apa namanya, pinjam meminjam. Tetapi kepada yang lemah, jangan engkau mengambil riba darinya. Tapi yang mampu, jangan engkau menghindar dari kewajiban yang harus kau lakukan. Keren itu Alkitab. Ya. Nah jadi harus hati-hati. Nah oleh karena itu suruh saudara, karena Bapa di surga kita masih di sini, tapi kita sekarang sudah punya dua warga negara. Ya kita dua warga negara, pertama warga negara Indonesia, yang kedua warga negara sorga. Jadi saya warga negara bumi, di bumi Indonesia, saya warga negara sorga. Itu Efesus pasal 3, tidak ada lagi Yunani, tidak ada lagi Yahudi, tapi kita semua ini adalah warga negara sorga. Karena itulah kita mengatakan Bapa kami yang di surga. Nah oleh karena itu saudara, Bapa kami yang di surga mengingatkan kita harus menghadirkan surga di bumi. Bapa kami yang di surga, oh bapakmu di surga, kok kau gak kayak surga? Kau mirip surga dunianya kok kulihat. Nah, gitu ya. Jadi lain lagi jurusannya kan. Maka menjadi tidak sederhana saudara, apakah kehadiran kita bermakna? Sehingga status baru orang percaya sebagai anak harus kita perhatikan. Sekarang saya punya status baru karena sudah lahir baru menjadi anak bapakku. Kalau kita ngeliat satu anak nakal kita, gila ya itu anak nakal amat. Padahal bapaknya gak gitu loh. Mamanya itu baik loh. Gak nyangka tuh anak jadi begitu. Kan gitu ya. Tapi kalau bapaknya brengsek, anaknya baik kan lain lagi. Waduh, untung tuh anak selamat. Kita lain, bapak kita bukan brengsek, bukan jahat. Baik sekali. Sempurna, kita bagaimana? Maka dia bilang status yang sudah dituntut itu harus menjadi gugatan serius kepada kita. Saya anaknya. Saya harus seperti dia. Nanti kita akan doa itu kan ada ya. Jadilah kehendakmu di mana? Di bumi seperti surga. Nanti kita pinggir lagi. Nanti kita akan lihat itu. Bagaimana dari sekarang sampai kepada kekekalan itu bergerak. Bagaimana day to day dalam hidup kita, kita pertanggungjawabkan. Ya. Nah jadi saudaraku. Status baru orang percaya harus menjadi utuh. Maka itu menjadi satu kedekatan. Ya. Di dalam kesatuan. Yesus bilang, aku dan Bapa-Ku satu. Lalu dia bilang, jikalau aku di dalam engkau, engkau di dalam aku, apapun yang kau minta, akan diberikan oleh Bapa-Ku. Wow, sebegitu dekatnya. Tapi jangan dipelintir, itu konteksnya pokok anggur. Kalau kau ranting, nempel sama pohon itu, maka kau akan dibersihkan dan pasti berbuah. Maka mintalah kepada Bapa-Mu, permintaan seorang anak yang sudah seharusnya. Bukan minta mobil, minta rumah. Ya Bapakku, tolonglah aku penuh cinta kasih. Tolonglah aku setia melayani. Maka betullah Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Semua akan ditambahkan padamu. Ini yang harus kita perhatikan, saudara. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Oleh karena itu, kedekatan di dalam status kesatuan tadi itu, waduh, intimnya luar biasa. Memang fakta ya, kalau ada hal yang menakutkan datang pada kita, kita gentar. Waduh ini gimana? Tapi kalau udah lewat baru kita sadar, malu. Kenapa kita gitu ya? Malu, mestinya kita gak begitu itu. Gak perlu takut. Maka disitulah nikmatnya hubungan kita dengan Bapa itu. Oleh karena itu kualitas anak yang harus seperti Bapa, maka Yesus bilang, hendaklah engkau apa? Sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Lalu ada orang bertanya, Pak mana bisa orang sempurna? Siapa bilang enggak? Kalau kau enggak sempurna jangan bilang tidak bisa sempurna. Bisa. Saya iri pada seorang Paulus yang grafik perubahannya radikal. Ya. Begitu bertobat terus sampai Tuhan lihat kemuliaan hanya untuk menjaga dia. Bah, diberi duri. Maka dia bilang di dalam kelemahanku nyatalah kekuatan Tuhanku. Waduh mak, kita mana mau berperan seperti itu ya. Kalian kalau disuruh jadi Paulus sama jadi Daud, pilih mana? Halo? Semua mau jadi Daud lah ya. Oh sama-sama ke sorga ini kan. Jadi Paulus bengek kita nanti. Kita mau memilih peran, itu yang gak boleh. Ya, kita harus memainkan peran yang Tuhan taruh pada diri kita ini. Nah oleh karena itu saudara-saudara, sempurna sama seperti Bapa sempurna. Bisa? Bisa. Kenapa? Karena kau sudah ditebus dengan sempurna oleh darah yang sempurna. Maka potensi sempurna sudah ada pada dirimu. Sehingga kau bisa hidup sempurna. Hidup sempurna gimana? Hidup tidak berbuat dosa lagi. Bisa gak kita gak berdosa? Bisa, siapa bilang gak? Sempurna tidak sama dengan kau cantik, pinter, ya, kaya, top, terkenal. Itu pilihan dia itu. Kalau pilihan dia kan jagoannya begitu ya. Udah cantik kan, jagoannya ganteng, jago tinju, sukses, nyanyi pinter, nari hebat. Wah, gila kita pengen ya. Dulu saya masih anak-anak paling suka film India. Ya, nonton film India dari bioskop pulang ke rumah jalan kaki, nyanyi terus. Karena wah jago hebat gitu. Sempurna bukan itu saudaraku. Sempurna itu kamu kesulitan, kamu kepahitan, tapi kamu tetap setia kepada Tuhan. Itu perfect. Mungkin kamu gak sekaya yang lain, tapi kamu tidak pernah menjual dirimu, menjual imanmu. Itu perfect. Itu sempurna. Keren ya. Kalau Tuhan kasih kamu kaya, Tuhan kasih kamu berkat, Tuhan kasih kamu sehat. Kamu gak sombong. Itu perfect. Maka jangan kekayaan kita, keunggulan kita membuat kita berdosa. Kita harus sempurna. Apapun yang ada pada kita, tidak membuat kita menjadi berdosa. Ini penting ya. Nah jadi ini yang harus kita perhatikan. Karena itu, jika Bapa kita di surga tidak ada yang harus kita takutkan di bumi. Karena dia pemilik bumi. Aduh Pak, ngeri Pak, setannya kuat sekali. Jangan pernah bilang setan kuat sekali, kau yang bodoh sekali. Setan tidak pernah lagi bisa mengganggu anak Tuhan yang sungguh. Setan hanya bisa mengganggu karena kau membuka pintu pada dia. Maka kalau kita memberikan satu gambarannya, ini ada satu singa, dia dikelilingi pintu apa dinding kaca. Dia mau keluar enggak bisa. Karena kalau dia keluar, ketahan. Tapi kalau dari dalam kita dorong gitu aja tuh, kacanya bisa kebuka. Kalau keluar ya enggak bisa. Singanya tidur, kita iseng. Buka, udah dibilang jangan deket-deket. Kalau Petrus bilang ya, hati-hati kau iblis itu seperti singa mengaum-ngaum. Siap menerkam kau. Itu kita masukin. Wah, langsung dicakar, putus jari kita. Waduh, singanya hebat, aduh tanganku putus. Yang bijak bilang, bukan singanya hebat, kau yang bodoh. Kenapa larangan itu kau langgar? Kenapa tanganmu kau masukkan? Cukup kamu taat pada perintah. Jangan masukkan tanganmu. Enough, kamu sudah selamat. Tapi kau langgar itu. Lalu kau bilang setan itu, si singa itu jago, hebat. Bukan, kamu. Karena bapamu sudah di surga, lalu apa yang kamu takutkan di bumi ini? Maka kan saya sering kali bilang, kalau mati, kita, Alkitab bilang apa? Hidup Kristus. Kalau mati itu apa? Untungan. Nah pertanyaan saya yang kedua, kalian pilih rugi apa pilih untung? Pilih untung. Pilih hidup apa pilih mati? Pilih hidup, ya gak apa-apalah dulu. Kalian rindu surga, suka surga apa dunia? Tapi pilih hidup ya, supaya di dunia. Mana supaya di surga? Kalau kamu di surga kan pilih mati. Kamu disuruh pilih hidup apa pilih mati? Pilihnya hidup. Pilih surga apa neraka, apa surga apa dunia kamu pilihnya? Itulah kamu tidak sempurna. Karena gak sejalan. Kalau kau suka surga, rela kau mati, jangan takut. Udahlah mati itu guyonan kita lah itu. Itu bukan bagian yang luar biasa itu. Maka surga itu luar biasa. Jadi apa yang kau takutkan? Kalau sehat ya syukur, kalau sakit ya sudah. Maka saya bersyukur ya sudah melewati berbagai etape. Yang namanya mau mati bukan satu kali, sebetulnya sudah 3 kali kejadian. Tapi itu membuat saya belajar. Kalau Tuhan mau, siapa yang bisa melawannya? Tidak ada memang. Jadi itu memerdekakan kita, memberikan tenang. Kenapa? Karena Bapakulah yang di surga itu. Dia yang berkuasa atas bumi, punya dialah semuanya. Maka hidupku tenang luar biasa. Amin. Siap susah? Amin. Siap susah? Susahnya Bapak, senangnya saya. Haleluya. Karena kita menerjemahkan susah senang itu beda sih. Ya. Oke saudara, jadi kita menikmati. Jadi kalau dibilang susah itu bukan berarti kamu harus jadi kere apa please ya, bukan. Tuhan tolong kita, pimpin, berkati kita. Tapi susah itu adalah kalau kita hidup berlimpah, mau lempeng kadang-kadang susah kan ya. Nah itu loh susahnya. Tapi kamu harus lempeng, jangan ikutin gaya hidup orang dunia itu gitu loh. Ya, maka saya sering kali bilang, yang saya takuti dalam hidup saya bukan gak punya uang. Yang saya takuti bukan soal urusan jadi miskin. Yang saya takuti justru pergaulan saya yang ekstra. Saya terus doa, jaga-jaga diri. Ya aduh jangan sampai tergelincir, jangan sampai masuk. Menggoda sekali sih. Ya saya tahu nikmatnya naik helikopter, saya tahu nikmatnya naik private jet. Saya tahu nikmatnya itu semua. Dan saya sering kali ditawarin, Pak kesana yuk naik gini. Iya. Saya lihat urgensinya. Saya juga ngeri kalau kemudian asal sekedar dibawa lalu ditempel kayak saya jadi pendeta pendoa saja kan gawat juga. Tapi Bapak suka, yes. Makan seperti begini sudah. Ya. Saya suka, jujur. Enjoy, enjoy. Senang, senang. Jujur aja. Yes. Maka itu yang saya takutin. Saya takut. Boleh saya nikmati, boleh. Tapi saya takut terperosok. Saya takut tenggelam. Ya. Kita mesti jaga-jaga. Nah, kita mesti kudu hati-hati, baik-baik gitu. Nikmatilah apa yang ada. Ya, jadi ingat Bapa kita yang di sorga, dia punya semuanya. Maka apa yang diberikan pada kita, belajarlah puas. Jangan menginginkan milik sesamamu. Itu perintah Bapamu yang di sorga. Kalau dia mau, itu bisa dikasihnya ke kau. Jelas ya? Nah ini yang harus kita jalani. dalam hari-hari hidup kita. Jadi kita belajar ya, kita jalan. Saya harap kalian waktu menyebut Bapa kami ingat itu. Langsung mindsetnya terletak. Ini loh maksudnya. Good, kita stop sampai di sini. Nama saya Santo Yogi. Tadi Bapak sampaikan bahwa manusia mampu sebenarnya tidak berdosa. Hmm. Jadi sangat bodoh bahwa manusia tetap terikat dalam dosa gitu. Saya juga memahami seperti itu, tapi belakangan ini karena ada beberapa waktu yang lalu ada seorang yang katanya hamba Tuhan yang fenomenal berbicara tentang seperti itu, bahwa manusia harus sempurna untuk mencapai surga itu, sehingga orang memprotes. Dengan kan manusia berdosa itu membela dirinya dengan firman Tuhan juga, Pak. Sekalipun firman Tuhan juga yang menghukum manusia itu. Ketika kita berbuat salah itu, yang menghukum firman Tuhan. Yang menyelamatkannya juga firman Tuhan. Itu diberlakukan manusia masa kini. Lalu beberapa orang mengatakan seperti ini, Pak. Kalau memang harus sempurna manusia bisa masuk surga, bahwa sia-sialah pengorbanan Tuhan Yesus. Karena ada ayatnya mengatakan, yaitu di Yohanes 3 ayat 16, apa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa dengan itu. Saya persoalkan begini, Pak. Percaya bukan sekedar saya yakinnya dan persoalkannya mempertahankan diri seperti ini. Bahwa tidak semudah itu, tidak pasti orang percaya, orang yang menyebut Yesus adalah Tuhan, dia masuk surga. Saya percaya seperti itu, Pak. Lalu, kenapa saya katakan demikian? Kalau memang harusnya, kalau orang percaya mengatakan diri percaya kepada Tuhan, dia harusnya terlepas dari dosa. Karena kenapa? Terlepas dari dosa itu, yaitu adalah firman Tuhan. Dimana dikatakan bahwa ketika perempuan, saya bertahannya di situ, Pak. Ketika perempuan Samaria yang dikatakan tertangkap berbuat zina itu, semua orang disuruh menghukum dia, tetapi tidak ada yang menghukum dia. Tuhan Yesus bilang, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah, jangan berbuat dosa. Itu jelas sekali, kalau buat saya itu jelas sekali perintahnya, pergilah, dan jelas sekali perintahnya di situ dibilang, jangan berbuat dosa lagi. Artinya memang benar manusia diberikan Tuhan kemampuan untuk tidak berbuat dosa. Lalu pertanyaan saya itu, Pak, apakah semudah itu yang dibilang kalau memang manusia ada yang binasa, maka sia-sia pengorbanan Tuhan Yesus. Oke. Statement, itu saja, Pak. Nah, terima kasih. Saya enggak tahu pengkoyang khotbah siapa, tapi khotbah itu sendiri sudah jadi masalah. Ya. Kita harus sempurna supaya selamat, itu bodoh setengah mati. Sampai mati pun kita enggak bisa sempurna. Kita bisa sempurna karena sudah ditebus Kristus. Penebusan Kristuslah yang pertama kali menebus kita di dalam ketidaklayakan. Itu bukan hasil usahamu, Efesus 2. Kita ini barang najis, barang kotor. Tapi dia berkenan kepada kita. Terima kasih untuk kasih karunia. Nah, sesudah kita ditebusnya, maka Roh Kudus ada pada kita. Itulah yang membuat kita bisa sempurna. Kita melawan. Bukan karena sempurna kita selamat. Sampai jungkir balik juga gak ada. Siapapun. Kalau pendeta berpikir dia sempurna hanya karena dia berkhotbah, itu paling bodoh itu. Saya tidak pernah yakin hanya karena saya pelayanan bangun Mika, bangun Mama, pergi khotbah kemana-mana, enggak mau berhitung misalnya. Lalu saya masuk surga, omong kosong. Tak akan. Saya pergi pelayanan kemana-mana. Emang kalian pikir orang panggil saya free? Mereka kasih uang kok. Jujur saja kan. Makin banyak panggilan sebetulnya kan makin menyenangkan. Ya, kalau perlu kita jadi pendeta, Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Ada panggilan, haleluya, amplop lagi, amplop lagi. Apalagi kadang-kadang ada orang gila, ada kasih amplop, dibukanya pula lagi cek. Pak, saya rasa diberkati. Biasa itu pendeta. Cuma banyak yang tidak jujur itu saja. Maka merasa karena sudah sana-sini melayani. Omong kosong. Tuhan tahu hati kita. Iya kan? Makanya kalau udah ke tempat susah, siapa yang mau pergi? Alasannya apa? Panggilan saya bukan ke situ. Nah, tapi ada orang yang gak diterima di kota. Pergi dia ke desa. Wah, orang kota itu kurang ajar. Padahal gak ada yang terima dia di kota. Pelariannya dia ke desa. Itu pun salah. Biar Tuhan tolong kita, pimpin kita, enggak usah komen yang lain. Nah kembali tadi, jadi tidak ada satu orang bisa sempurna supaya masuk surga. Omong kosong. Tetapi barang siapa yang sudah ditebus Kristus, pasti hidupnya sempurna. Itu ciri-ciri, buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Ada penguasaan diri. Kalau penguasaan diri kan kita hidup tak semaunya. Toh. Nah, yang kedua yang perlu untuk dipahami bersama, bahwa menyebut orang Kristen itu adalah orang Kristen yang masuk surga, itu pun pembohongan. Ya, kenapa? Yesus, Alkitab jangan ngomong, Yesus kan ngomong, tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga, kecuali dia yang melakukan kehendakku. Tidak semua Israel itu Israel. Perhatikan kalimat, tidak semua Israel itu Israel. Tapi akan ada sisa-sisa Israel yang setia kepada Tuhan. Itu sejak khotbah Yesaya, lalu Paulus mengingatkan lagi di dalam kitab Roma. Clear banget itu. Maka Yesus ngomong, kalian ini orang-orang Yahudi Farisi. Kalian bukan anak Abraham, anak setan kalian. Ngamuk mereka. Bapa kami itu jelas bukan setan. Kalau kalian anak Abraham, kalian dengarkan apa yang aku katakan. Tapi kalian anak setan, maka kalian mau membunuh aku. Tindakanmu membuktikan, who are you? Itu identitas sebetulnya. Jadi bukan saya, halo saya Bapa kami yang di sorga, tapi saya sakiti orang di sana-sini. Bapa kami yang di sorga, tapi saya hidup benar-benar tidak suci. Bagaimana saya bilang Bapa saya di sorga? Omong kosong kan? Hidupku tidak mencerminkan bahwa dia Bapakku. Aku beda sama Bapakku. Orang bilang, ah kau bukan anaknya kau. Lain kan gitu. Nah jadi jangan dibalik ya. Karena penebusanlah kita bisa sempurna. Bukan karena sempurna kita ditebus dan masuk surga. Tidak ada itu. Nah karena itu kita progressive revelation itu adalah bagaimana progres hidup kita. Terus satu, dua. You dulu pemarah. Marah tidak baik. Marah-marah terus ngamuk-ngamuk. Satu hari maki-maki orang 10 kali. Yalah, dua berapa lama lu percaya setahun? Sekarang maki berapa? Ya udah Pak, mending sih 8 kali. Tapi udah bagus toh progres kan? Ketemu lagi tahun depan, udah 6 kali. Ketemu lagi, 5 kali, 4 kali, 3 kali, 2 kali, sekali. Dan terakhir, sekali-sekali. Kalau udah gak tahan Pak, saya ngamuk nih Pak. Tapi kamu udah sadar ini gak beres. Lalu kamu berjuang. Arahnya. Ya. Saya ini sering sekali marah sama anak-anak ini. Ngalok kalau udah teriak. Karena saya sensitif. Saya lihat kerjaan yang kita kerjakan ini di ujung sana ini. Ada sekian ratus anak segala. Kamu salah di sini, kamu cuma lihat di sini. Nah saya lihatnya ke sana. Ini memang jadi problem kan. Karena saya ngelihat yang di sana, kesalahan yang tampak kecil ini buat saya ini impact-nya besar. Nah yang lain kan cuma lihat di sini. Nah saya marah. Tapi waktu saya marah pun sebetulnya waktu saya pulang, saya, aduh Tuhan, ini gila juga nih. Hidupku kalau begini terus gak beres juga. Walaupun aku punya argumentasi. Tapi kalau gini terus mah susah juga saya nih. Jadi kadang-kadang saya denyut-nyutan, ditambah lagi sakit jantung saya nih. Tapi saya gak boleh alasan kan. Karena memang kalau saya marah, jantung saya keburu mompanya gak kenceng, udah makin kayak semangat mau marah. Habis itu ngos-ngosan, capek banget. Ya, jadi perjuangan. Tapi perjuangan kita bukan melawan apa kata Tuhan, kata Paulus? Daging dan darah, perjuangannya melawan apa? Kuasa di udara, godaan setan, mau ini, mau itu, dan seterusnya. Itu ya. Jadi tidak ada itu orang bisa sempurna dulu baru selamat. Karena selamatlah kita di apa bisa sempurna. Ya. Terima kasih Pak. Saya ingat apa yang Bapak ajarkan kepada kami. Bahwa doa itu mengandung dua unsur. Yaitu ucapan syukur dan permohonan. Nah banyak di antara kita memang sudah bisa banyak mengucapkan syukur ya karena ajaran Bapak, makanya saya juga bersyukur Pak. Ya. Cuma begini, pada saat saya mempelajari doa-doa itu, ya terutama doa Bapak kami, dalam konteks pada waktu itu karena banyak orang Yahudi yang berdoa di pinggir-pinggir jalan, berdoa yang panjang-panjang supaya dilihat orang. Maka diberikanlah kepada kita petunjuk doa Bapak kami. Nah tetapi di sisi lain setelah saya menelaah lagi kembali doa-doa ini banyak hal yang sebetulnya kalau saya lihat itu merupakan peningkatan ya kepada siapa diberikan itu gitu. Contohnya begini, ada di Alkitab tertulis kepadamu kuberitahukan rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka aku berbicara dengan perumpamaan. Sehingga barang siapa, meskipun mereka itu melihat, mereka tidak menanggap. Mendengar juga tidak mengerti. Nah lebih lagi ada firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 6. Dikatakan bahwa apabila kamu berdoa, atau tetapi kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamar. Kuncilah pintu, temuilah Tuhan Allahmu di tempat yang tersembunyi. Nah, Allah yang tersembunyi itulah yang akan melihat kamu. Ini banyak sekali saya lihat, apakah ini perumpamaankah? Gitu ya. Atau faktual yang memang harus kita lakukan. Ya. Saya mencoba untuk, ada bagus memang kita punya tempat berdoa sendiri. Saya masuk ke dalam pintu, dalam kamar, saya kunci pintu. Ya. Nah inilah kemudian handicapnya di sini Pak. Ya, handicap tentang Allah yang transenden dan Allah yang imanen. Gitu. Di satu sisi saya sebagai kesadaran tubuh ini betul, saya menyadari betul saya ini transenden dengan Allah. Gitu. Tetapi pada saat saya dihadapkan kepada masalah, berdoalah di dalam roh dan kebenaran. Nah jiwa saya ini terusik. Gitu. Nah ini mohon arahan Bapak mengenai masalah ini Pak. Makasih. Jadi yang pertama kalau kita ngelihat di dalam Injil Matius, kritik Yesus memang sangat kuat di semua Injil ya, tentang orang-orang Farisi yang berdoa. Bahkan di dalam Lukas itu digambarkan. Maka datanglah orang Farisi itu dan berdoa mengangkat kedua tangannya. Ya Allahku, syukurlah aku bukan seperti si pemungut cukai. Hidupku benar dan seterusnya. Puasa seminggu dua kali. Lalu dikatakan datanglah si pemungut cukai. Lalu dia berdoa. Ditundukkannya kepalanya. Dia tidak berani menatap ke langit dan berkata, ya Allahku, ampunilah aku orang berdosa ini. Maka dua-dua berdoa lalu dikatakan Tuhan berkenan atas doa si pemungut cukai. Tapi dua-duanya tidak masuk ke kamar dan menguncinya. Tidak ada gambarannya kan ya. Artinya bukan soal tempat di mana kita berdoa maka doa itu menjadi hebat. Tapi sikap hati mengakui dalam kejujuran. Doa orang Farisi apa si pemungut cukai ini benar. Doa orang benar besar kuasanya. Kenapa? Memang itu dia. Doa si Farisi itu gak benar. Dia mau show bahwa dia ini orang hebat, orang beragama dan seterusnya. Tuhan enak ngeliatnya. Nangkap ya? Maka dalam doa itu yang menjadi penting sikap benar kita. Bukan kata-katanya benar. Kitanya yang benar. Maka Bapak di sorga seperti saya bilang tadi, benar gak tuh Bapak di sorga? Kamu mesti jujur loh sama dirimu sendiri. Kalau kamu gak mirip dia, mendingan kamu gak usah doa lah. Tuh percuma kamu naikin itu tapi gak pernah beres. Bisa nangkap maksudnya ya? Nah itu yang bilang doa itu sia-sia saja. Tenggelam di udara sana naik sudah. Nah, kita kembali kepada poin berikutnya. Ketika dikatakan orang-orang Farisi itu doa di tengah jalan, pinggir jalan. Sebetulnya bukan doa Bapa kami ini menjadi konter terhadap itu. Tapi yang jadi konter justru kalau kau berdoa masuklah ke dalam ruangan. Itu mau mengkonter kalimat tadi itu. Jangan kayak mereka itu show semua. Tapi masuk ke dalam ruangan sebagai koreksi terhadap show. Tapi bukan berarti tidak boleh di dalam ruangan. Gitu ya. Nah jadi ini memang penting sekali untuk kita pahami sama-sama. Jadi tidak sama dengan tidak boleh. Ya. Nah baru kemudian Allah itu transenden, memang dia transenden. Di tempat tersembunyi itu untuk mau mengatakan doa adalah personal relationship with God, no others. Itu urusan kita dengan Tuhan, bukan dengan orang lain. Maka doa itu bisa dimanipulasi. Aku doain Cianu, doain Cianu, doain Cianu. Padahal aku sendiri gak beres sama dia sebetulnya. Tapi doa ini kan kedengarannya keren kan. Wih Pak Big Man kita semua didoain. Makanya doa orang benar besar kuasanya itu betul sekali. Maka orang benar itu tidak akan menyenangkan orang yang didoakan. Apa yang mau dikatakan? Dikatakan seadanya. Ya, tapi kalau doa mau menyenangkan orang yang didoakan kan jadi manipulasi data dan seterusnya. Udah gak benar kan? Mana nyampe sih ke sorga itu gitu loh. Ya, karena Bapa yang di sorga itu tulus, benar dan tidak menyembunyikan apapun. Jadi orang berdoa di tengah-tengah jalan salah, dikoreksi. Masuklah kau ke dalam kamar kunci karena personal relationship. Soal nanti kita mau terjemahkan punya kamar doa atau apa, gak ada masalah. Ya, tidak hebat kita punya ruang doa, tidak juga kemudian kita rendah karena tidak punya ruang doa. Sekarang kan banyak ya bukit doa apa dibikin, it's good point. Tapi kalau berpikir dengan ke situ lalu kita doanya itu lebih dekat ke sorga, ya gawat juga gitu kan. Nah yang kedua, kemudian harus diperhatikan bahwa doa Bapa Kami yang diajarkan ini justru mengajarkan kita satu cermin. Siapa kita menghadap kepada Bapa itu. Jadi bukan lagi kalimat yang bertele-tele, mau seenak perutnya, kami puasa seminggu dua kali. Di sini lain, ampunilah kami akan dosa kami. Sono, kami puasa seminggu dua kali gitu ya. Aku lebih baik dari si Anu. Jelah apa ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kau mengasihi bumi ini. Ya, dengan datang. Seharusnya begitulah kami. Lain dengan Parisi tadi. Wah aku gak pemungut cukai ya. Aku orang baik kan gitu ya. Dia sudah menciptakan satu kelas-kelas sosial. Jadi ini menjadi menarik memang ya. Kalau kita perhatikan. Maka dalam roh dan kebenaran sebetulnya adalah. Bagaimana kita berdoa di dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Sehingga kita tidak perlu figur-figur tertentu untuk bisa berdoa dan bertemu dengan dia. Dia roh, ya. Dia ada di mana saja. Maka kalau saudara berdoa tidak harus lari ke gereja atau ke kamar doa. Mau di jalan, mau di mana, ada lagi apa. Allah itu roh, hadir dia. Jadi jangan kita pikir orang kalau datang ke gereja kenapa mau berdoa pada Tuhan. Lu kenapa gak doa di rumah? Tuhan kan tinggalnya di gereja. Mana bisa? Iya toh. Makanya gak ada tuh pendeta jadi pengantara. Omong kosong itu. Walaupun banyak pendeta memanfaatkan kondisi itu. Saya bisa memainkan banyak peran. Kebergantungan banyak orang. Dan itu uang besar. Tapi itu yang selalu saya lawan. Dan itu yang saya bilang tadi godaan yang serius itu. Ya. Nah, jadi di dalam bagian seperti ini, itulah yang kemudian kita kerjakan dalam roh di mana saja. Kebenaran. Doa orang yang benar. Enggak bisa manipulasi sama Tuhan seperti Farisi itu. Ya. Waduh keren sekali. Saya mau mengajukan ada tiga pertanyaan mengenai doa Bapa Kami. Di sini lebih ditekankan kepada Bapa Kami yang di sorga. Nah bagaimana dengan iman kita yang memiliki Allah yang Tritunggal? Itu bagaimana penjelasannya Pak, hubungannya? Okay. Terus yang kedua, saya pernah mendengar ada doa kepada Allah Roh Kudus. Nah itu bagaimana pendapat Bapak? Yang ketiga mengenai ada ajaran Katolik yang selalu mengawali dan mengakhiri doa dengan atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu bagaimana pendapat Bapak? Terima kasih, Pak. Oke. Okay. Saya jawab dulu tiga soalnya. Nah, ini pun tadi satu. Oh, Bapa Kami dengan konsep Tritunggal. Kalau kamu bertanya, bagaimana dengan konsep Bapa Kami kan itu berarti Kristus Roh Kudus enggak? Nah, konsep Tritunggal ini yang jadi masalah. Itu yang salah. Tritunggal itu bukan tiga yang terpisah. Itu bukan matematik. Kalau saya ngomong sama ini, enggak sama ini, enggak sama ini. No, Tritunggal itu tiga pribadi, satu kesatuan. Jadi kalau saya bilang Bapa, di situ ada Kristus. Enggak ada cemburu Kristus kan. Enggak ditolongnya kita. Kenapa enggak kau tolong aku Yesus? Ah, kau berdua sama Bapanya kau. Ah, matilah kita ini. Maka banyak pendeta bilang, harus pakai dalam nama Yesus doanya. Enggak boleh enggak. Sorry, Tuhan jauh lebih ngerti dari dogma yang mau kau ajarkan. Maka doa itu tidak dibatasi oleh dogma yang kita bangun. Doa itu enggak ada metodenya itu. Yang ada metodenya itu mantra. Kalau kau doa gini kasih ayam putih. Jadinya mobil, ayam hitam. Jadi masalah nanti. Nah, jadi Allah Tritunggal di dalam doa itu sama. Jadi umulang Bapa Kami yang di sorga tolonglah bla bla bla. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudusnya kemana? Nah, itu yang mimpin kita berdoa. Tak mungkin kamu doa tanpa Allah Tritunggal itu. Ya? Dan tidak ada Allah Tritunggal itu bekerja satu-satu. Nah, pemahaman Allah Tritunggal yang salah lah. Membuat Allah Bapa itu zaman PL. Allah Anak itu zaman PB. Roh Kudus zaman sekarang. Nggak, kalau dia tiga zaman berarti Yesus sama Bapa apa? Periode pengangguran. Cuma Roh Kudus yang kerja kan? Yang lebih enak lagi Tuhan Yesus. Singkat kali hidupnya, 33 tahun pelayanannya cuma. Bapa dari mulai si Adam terus sampai ke Kristus. Kristus 33 setengah tahun berhenti. Datang lagi Roh Kudus sampai sekarang udah 2000. Allah Bapa kerja kurang lebih 2000 ya. 2000-an tahun, lebih 2000. Dari Abraham aja itu 2000, terus ke belakang lagi. Terus nanti sini sudah kerja lebih 2000-an lagi. Paling enak Yesus 33 setengah tahun. Wah kalau gitu konsep berpikirnya kan gawat. Nah karena itu ditanya, kamu lagi ngomong siapa? Allah. Sekarang saya tanya. Saudara-saudara yang enggak percaya Roh Kudus, apa Tritunggal, Allah lu tiga, mau doa kemana? Saya tanya, Allah lu berapa? Satu, bagus. Sekarang saya mau tanya, you doa di sini ya, ada Allah enggak? Ada, you doa. Ada orang di Medan doa juga nih, ada enggak Allah sana? ada. Loh, kan Allahnya lagi di Jakarta. Dengerin kamu doa. Kenapa bisa dengerin yang di Medan juga? Di Arab dia saya umumkan. Wah, ada di seluruh dunia. Lu kok bisa ada di seluruh dunia? Kan dia maha hadir. Nah, lu bisa di seluruh dunia maha hadir aja, lu apa? Yakin. Nah, gua cuma bilang tiga aja lu ribut. Bisa ngerti maksud saya? Namanya Allah kenapa lu mau protek? Satu pihak kamu yang percaya Allah itu satu, yakin hadir di mana-mana. Itu agama samawi. Oh, tapi saya enggak ngerti, enggak jelas. Kalau kau ngerti, aku yang enggak bisa ngerti. Masuk akal kalau kamu tidak masuk akal. Yang enggak masuk akal kalau itu masuk akal. Masuk akal kan? Perhatikan, masuk akal kalau Allah tidak masuk akal. Yang tidak masuk akal kalau Allah masuk akal. Masuk akal toh? Wong Allah lebih besar dari akal kita. Mau kau beda Allah Tritunggal, Allahmu sendiri pun enggak kau pahami. Orang panteisme lebih bawat lagi. Allahnya beda-beda. Makanya para dewa itu seringkali berkelahi di langit sana. Memperebutkan cinta. Ya, nah ini konsep-konsep yang harus dulu ya. Jadi jangan terbawa arus. Yang kedua, ada orang bilang doa Roh Kudus gitu kan. Yang tadi jawabannya sebetulnya sama. Emang kalau kau doa Roh Kudus, terus Roh Kudus jawab semua. Bagi saya itu pembodohan yang mengerikan. Kau pikir Allahmu itu butuh nama? Sama seperti orang bilang, kita mesti bilang Yahweh. Tak boleh enggak bilang Yahweh. Lu kenapa? Bapak kan namanya Big Man Cirait. Kalau misalnya orang panggil Bapak John, Bapak ngeliat enggak? Enggak. Bapak mesti dipanggil apa biar ngeliat? Big Man. Ya Allah juga begitu, namanya Yahweh. Wah, kalau lupa nanti orang manggil Yahweh, dia enggak ngeliat ya? Apalagi salah spell pula. Yunani sama kita kan, ini kamu spellnya apa ini? Yunani, Ibrani atau spellnya orang Batak manggil Yahweh? Kalau orang Batak, Yehova itu. Bah. Yehova, sorry. Bisa ngerti ya? Karena kalau Allah butuh nama supaya dia tahu dipanggil, dia bukan Allah. Dia maha tahu. Kita perlu nama, yes, karena saya Big Man, saya bukan Allah. Kalau saya Allah, orang bisik-bisik saya enggak dengar. Lalu, saya enggak dengar kamu ngomong apa. Itulah doa Hana. Imam Eli enggak ngerti. Hana, mabok kau. Kau ini minum apa? Kau mabok, ngorodok-ngorodok kau di situ. Datang si Hana, bukan. Hatiku sangat hancur, sedih, bla bla bla. Ya sudahlah, pulang kau. Pertanyaan saya gampang. Imam Eli enggak ngerti doa si Hana. Allah ngerti enggak? Dikabulkan. Ya, jadi jangan bikin mode-mode doa pada Roh Kudus harus nama Yesus. Please, ya. Kalau Katolik, membuka doa atau menutup. Dalam nama apa-apa, Roh Kudus, good point. Ya, bagus sekali. Kalian mau bikin juga gak ada masalah. Ya, Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus, mau begitu pun kalian boleh. Terakhir, anggota GRI. Ya, gak apa-apa. Gila, dalam nama apa? Anak dan Roh Kudus, anggota GRI. Nah, terakhirnya begini. Jadi orang bilang, oh ini Katolik ya? Bukan GRI. Kok boleh? Pendetanya yang ngajarin. Kalau kau rasa kau nyaman dengan itu, silakan saja. Itu bukan mantra. Tapi kalau kau jadikan itu mantra, nah itu salah. Makanya kalau kita nonton film horor itu kan, datang Dracula, dikasih salib. 1000 salib kau kasih di situ. Ditelen sama dia. Sejak kapan kayu salib bisa nulis ngapa ngusir Dracula? Itu film, kawanku. Maka banyak orang Kristen masuk ke rumahnya, ih besar sekali salib di depan rumahmu. Banyak setannya, Pak. Ah! Ngeri kali kok setannya ditaruh salib. Hidupmu benar setan enggak ada. Di dalam doa Bapa kami, Pak, Matius 6 di ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu sempat saya pernah guilty. Itu bohong-bohongan apa beneran kalau kita ucapkan kita udah ngampunin orang yang bersalah kepada kita, Pak, belum gitu, apa bisa itu terus diucapkan gitu. Kayaknya kalau gak bisa kita praktekkan, kayaknya bohong-bohongan itu doanya sama Tuhan, kayak bohongin Tuhan gitu. Yeah. Padahal Tuhan, terima kasih, Pak. Oke, okay. Nah, tapi ada satu hal yang penting. Orang mau membodohi, mau membohongi itu hanya orang bodoh yang melakukan. Maka kalau kalian berdoa, saya akan bilang jujurlah. Tuhan ngamuk aku sama orang, marah aku. Saya ini kemarin kita urusan tanah jengkel, semua meluap loh. Apalagi waktu saya udah mulai cari lagi kontak ini, tahu udah ada powerful begitu ya. Saya makin mikir lagi. Akhirnya saya doa nangis. Aduh Tuhan, kacau nih. Akhirnya bukan Tuhan lagi yang powerful. relationship kita. Akhirnya saya cooling down pelan-pelan. Udahlah, pokoknya beres, saya enggak mau terlalu memaksa dalam berbagai kondisi. Yang penting saya jaga supaya rel yang benar, ya benar, gitu saja sudah. Ya. Nafsu saya dulu saya jeblosin. Nah, itu yang kita bilang, beres enggak seperti itu? Enggak, saya memang bilang, Tuhan enggak mau aku ini. Aku tahu ini enggak beres. Tapi aku bersyukur pada Tuhanku yang baik itu. Pelan-pelan diteduhkannya hati ini. Udahlah nak, belajar kau kan kurang lebih begitu. Baru saya bilang, aduh Tuhan enggak susahnya jadi anakmu ini. Kita kan maunya kita sate aja sudah selesai ya. Kirim si baja kan, bawa satu peleton dulu ya. Serbu kan gitu ya. Itulah kita. Tapi bagaimana kemudian kita menunggu waktu Tuhan. Beda ya. Oke, saya pikir sampai di sini. Tuhan tolong kita, Tuhan pimpin kita. Amin.